satu bergandeng tangan. Di alam nyata apa yang terjadi, buah semangka berdaun sirih. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Sama saja.